diperbolehkan dan langsung ambil saat itu juga ketika setelah transaksi barakallahu fiik. Yang tidak boleh dibiarkan sampai masa panen, itu ada usul qarar, bisa jadi semakin banyak buahnya, semakin besar, semakin masya Allah, pas masa panen lagi mahal-mahalnya buah, yang untung pembeli. Ada kalanya sudah still, bayar selama itu menunggu panen, tahu-tahu, wah banyak hujan angin. Ya, anginnya besar masya Allah, jatuh semuanya, bosok kabeh. Rugi yang rugi siapa? Pembeli. Itu namanya gharar maisir. Orang yang masuk padanya, dua kemungkinan, mungkin untung, mungkin rugi. Itu namanya maisir, perjudian dan gharar barakallahu. Nah, Allahu a'lam bissawab kafilah huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.